Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiyalah. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد حضرين الله مليكم. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat kehidupan, baik kehidupan fisik dan jasmani maupun kehidupan roh. Sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin bahwa ilmu itu kehidupan. Sebagaimana kebodohan itu kematian, sebelum kematian yang sesungguhnya. Maka hendaknya kita berusaha bukan hanya menjaga kehidupan jasmani kita, tapi juga menjaga kehidupan hati dan ruh kita. Maka selalu mintalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana jaga syahadatin kita, jaga tauhid kita, jaga la ilaha illallah, dan jaga semangat kita mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak selawat hadirin. Karena barang siapa yang berselawat satu kali kepada Nabi SAW, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Man sholla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang berselawat untuk ke satu kali, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Hadirin ya Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati semua kita dan seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Masih bersama hadis yang atau masih bersama bab yang penting, bab ta'awun, dan kita masuk hadis yang baru ya hadirin. Dan sekali lagi, betapa beruntungnya kita bisa mengkaji Riyadhus Shalihin, sebuah kitab yang sangat luar biasa hadirin, fenomenal, dan di dikaji oleh para ulama dalam mendidik umat. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat melalui kitab Riyadhus Shalihin, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke hadis kita. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan rahmatan wasi'ah عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai beliau dan ayah beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya Rakban bin Rawha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sebuah rombongan yang berkendaraan di Rawha. Jadi Nabi SAW bertemu dengan sejumlah orang di Rauha. Rauha itu sebuah tempat ya hadirin, yang jaraknya kurang lebih 74 kilo dari kota Madinah. 74 kilo dari kota Madinah. Sekarang tuh dikenal dengan nama Asy-Syufayyah. Itu. Jadi ketemunya di Rauha. Dan kejadian ini atau pertemuan ini itu ketika haji wada, hadirin. Ketika haji wada. Nah, ketika Nabi SAW bertemu dengan mereka, beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Manil qaum?" Siapakah rombongan ini? Gitu. Qala faqalu atau qalu al-muslimun. Qalu al-muslimun. Kami adalah muslim. Kami adalah muslim. Faqalu man anta? Lalu mereka bertanya, siapa engkau? Qala Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, saya Rasulullah. Farafa'at ilaihim ra'atun sobiya. Maka beberapa saat kemudian, ada seorang anak kecil, ada seorang wanita mengangkat anak kecil ke arah beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak ada ibu-ibu gitu yang mengangkat anak kecil, mengangkat anak kecilnya dan bertanya, faqalat alihadha hajjun, apakah anak ini mendapatkan pahala haji? Jadi kalau anak ini haji bisa dapat pahalanya enggak? Bisa dapat pahalanya atau enggak. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, lihat jawaban yang sangat penting, na'am walaki ajrun, na'am walaki ajr, iya dapat pahala dan kamu pun dapat pahala, walaki ajr, dan kamu pun dapat pahala. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Jadi hadirin yang Allah muliakan, dialog yang simple, hadis yang cukup pendek, tapi lagi-lagi akan memberikan kita banyak pelajaran. Pelajaran yang pertama hadirin, pelajaran yang pertama, hadis ini menunjukkan diperbolehkan diperbolehkan bagi seseorang hadirin mengungkapkan tentang dirinya atau menyampaikan sesuatu tentang dirinya dengan sebuah sifat atau status atau fakta yeah. yuslih balakum. Apa itu tadi? Oh, sifat yang baik, sifat yang baik. Atau hal yang baik tentang dirinya. Selama tidak bermaksud untuk berbangga-bangga diri. Idza lam yaqsud al-fakhr wa innama yaqsud at-ta'rifa la ba'sa bih. Namun tujuannya adalah untuk identitas atau menjelaskan identitas. Dan ada maslahat. Ada maslahat. Jadi untuk menjelaskan identitasnya atau menginfokan, bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk pameran, katanya dipamerkan gitu. Dalilnya dari mana? Lihat kaum tersebut ketika ditanya siapa kalian, langsung mereka bilang kami ini muslim. Dan muslim itu sebuah identitas yang sangat terpuji kan, atau karakter atau sifat yang sangat terpuji. Muslim, orang yang menyerah kepada Allah secara total, sehingga dia mendapatkan keutamaan, keberkahan, keselamatan, dan lain-lain. Muslim, orang yang menyerah, yang istislam, menyerah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan taat kepada Allah. Itu sifat yang sangat terpuji. Muslim itu lebih tinggi daripada pintar, hadirin. Muslim itu lebih tinggi daripada cerdas semata. Itu. Lebih tinggi daripada kaya. Lebih tinggi. Jadi ini tuh kalimat tinggi banget. Makanya sebagian orang mungkin hari ini tuh biasa-biasa aja. Saya muslim biasa. Padahal itu tinggi banget kedudukannya. Hari itu saya menyerah kepada Allah. Secara takdir dan secara syariat. Kan gitu, hadirin. Nah, pertanyaannya, apakah termasuk ke dalam surat An-Najm ayat 32? Fala tuzakku anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian merekomendasikan diri kalian sendiri loh. Mana Pak Ustaz? Itu di bawah, di apa, penggalan-penggalan bawah. Fala tuzakku anfusakum, dan janganlah kalian mengatakan diri kalian suci. Maksudnya merekomendasikan diri sendiri. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah tuh lebih ngerti, lebih tahu siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, ini larangan mengklaim diri kita suci, mengklaim mengaku diri kita ini baik. Lah kalau gitu gimana dengan hadis ini gitu loh? Muslim itu kan baik. Nah itu tadi. Kita harus bedakan antara orang yang mengklaim untuk berbangga-bangga, untuk menunjukkan pamor, untuk ujub dan kesombongan, dengan orang menyampaikan sebuah data tentang dirinya untuk identifikasi. Hanya sebatas identitas dan ada maslahatnya. Ada maslahatnya. Ulama mengatakan seperti dijelaskan oleh Imam Muslim Al-Uthaymin, ketika Nabi SAW bertanya siapa nih gitu kaum ini. Ini nih pertanyaan identitas. Karena ini bagian apa? Ini saudara kita atau ini musuh gitu loh. Maka harus dijelaskan kami muslim gitu. Kami muslim. Kan ini panjang urusannya. Apalagi ini kejadiannya di apa? Di luar kota Madinah, lagi dalam perjalanan. Kan harus jelas itu orang siapa sih? Oh, mereka tuh muslim kok. Siapa nah? Kami muslim. Dan dulu kan itu tadi teknologi nggak ada, jadi dan lain sebagainya. Terus kalau ketemu musuh bisa bahaya. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau untuk identifikasi nggak masalah dan dibutuhkan. Dan udah semampunya aja, maaf, seperlunya aja maksud saya. Kami muslim, itu poin. Boleh. Sama seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, masih ingat hadis Sa'ad bin Abi Waqqas? Dari Salim juga, kata beliau, wa ana dzu mal. Sini orang yang kaya Rasul. Kenapa beliau sampaikan itu? Bukan untuk berbangga-bangga dan kesombongan. Beliau lagi minta izin untuk mensedekahkan 2/3 hartanya kan. Minta izin ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah perlu tahu tentang kondisi saat Nabi Waqqas punya uang atau enggak segala. Maka beliau kasih tahu saya ini banyak uang. Tapi ini hanya sebatas mengidentifikasi masalah. Itulah hadirin. Gak masalah kalau dan dibutuhkan. Yang jadi masalah gak dibutuhkan, gak ada yang nanya, terus kita berkoar-koar. Dan kalaupun ada yang nanya gak penting juga dikasih tahu. Gak penting juga dikasih tahu. Nah ini butuh kejujuran. Butuh kejujuran. Dan butuh kewaraan. Ya, pelajaran yang berikutnya bisa kita petik bahwa hadis ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa hendaknya seseorang itu benar-benar memanfaatkan keberadaan orang yang berilmu atau ahli ilmu yang ada di tengah mereka atau yang ada di dekat mereka. Lihat bagaimana wanita tersebut begitu mendengar bahwa di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wanita langsung mengangkat anak kecilnya dan mengatakan, apakah anak ini bisa dan dapat pahala haji? Kata Nabi, na'am walaki ajar. Ya. Jadi ini dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini menunjukkan bahwa manfaatin gitu loh, kalau ada orang yang berilmu. Sebagaimana orang yang paling berilmu di zaman itu adalah Rasulullah SAW sendiri, maka para sahabat itu memanfaatkan keberadaan beliau dengan bertanya, minta masukan, minta arahan. Jangan sampai kita tuh bersama dengan orang yang berilmu nggak dimanfaatin, nggak pernah nanya. Dan bertanya itu perintah Allah, hadirin. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Al-Anbiya ayat 7 kan. Oleh karena itu sekali lagi, kalau kita punya akses ke orang yang berilmu, punya akses ya. Kalau enggak punya akses dan udah berusaha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah enggak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau dia punya akses, lalu dia enggak bertanya. Lalu karena dia enggak bertanya, dia melakukan kesalahan. Dan bisa jadi kesalahannya fatal. Maka dia menanggung kesalahan tersebut. Dia menanggung kesalahan tersebut. Masih ingat seseorang yang terluka di bagian kepalanya, lalu tidur di perjalanan bermalam gitu, lalu pagi-paginya bangun dalam kondisi janabah. Orang ini mimpi basah, terus tanya sama teman-temannya, gimana nih saya bisa tayamum gak? Kata temannya, lah gak bisa, kan ada air, harus mandi. Pas mandi mati nih orang, hadirin, karena gak boleh kena air tuh luka. Itu ketika berita itu sampai ke telinga Nabi SAW, apa kata Rasulullah SAW? Qataluh, qatalahumullah. Mereka telah membunuh teman mereka tersebut. Bayangkan bahasa Nabi, membunuh. Dan Allah akan balas mereka. Allah akan balas. Ala sa'alu in lam ta'al, ala sa'alu in lam ya'lamu, ala inna shifa'al 'ayyis su'al. Kenapa mereka enggak bertanya kalau mereka enggak tahu? Ketahuilah, obat dari kebodohan adalah bertanya. Obat dari kebodohan adalah bertanya. Jadi, kenapa mereka enggak nanya kalau mereka enggak tahu? Tanya dong. Nah, karena mereka enggak bertanya, maka mereka menanggung dosa pembunuhan terhadap saudara mereka tersebut. Wih, dalam itu. Seringkali kita enggak nanya, padahal kita bisa, kita mampu. Akhirnya salah. Udah salah, ribet masalahnya. Berantakan. Pas berantakan baru datang. Berantakan di muka suntuk baru minta nasihat. Coba kalau dari awal ditanyakan. Para sahabat itu gak menyanyiakan kesempatan bertemu dengan Rasulullah SAW dan nanya gitu loh, bukan yang lain. seringkali sebagian orang tuh kalau ketemu sama orang yang berilmu, benar sih ditegur, dia bisa lakukan sebanyak hal kecuali bertanya gitu loh. Nanya ini, nanya itu lah, ajak ini, ajak itu. Tapi bukan bertanya tentang kemaslahatan, kebaikan, keberkahan dirinya. Jadi hadirin Allah muliakan, harusnya ketemu dengan orang yang berilmu itu tanya. Dan yang paling penting itu bertanya, bukan yang lain. Bertanya. Itu yang dilakukan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Manfaatkan. Dan gak ada ceritanya orang awam kayak kita kalau ketemu ahli ilmu gak ada pertanyaan. Gimana gak ada pertanyaan? Dia gak ngerti ayat, dia gak ngerti hadis, belum ada kitab yang pernah ditamatkan, gimana dia bisa ngerti semuanya? Gimana pertanyaan? Gak ada, Pak Ustaz. Oh, gak ada. Hebat juga. Gak ada pertanyaan di hadapan orang yang berilmu, itu pun sebuah pertanyaan, hadirin. Gitu. Itu pun sebuah pertanyaan. Kok bisa gak ada pertanyaan? Emang dia udah ngerti gimana cara dapetin sholat khusyuk? Emang yakin sholatnya benar? Kalau dia jadi suami, emang ngerti gimana cara jadi suami yang baik dari A sampai Z gitu, sehingga dia gak punya pertanyaan? Kalau dia sebagai istri, emang dia udah ngerti gimana cara bersikap sebagai istri dari A sampai Z? Kalau dia kerja di sebuah perusahaan, atau emang dia ngerti bagaimana bersikap di lingkungan kerja di kantornya dari A sampai Z? Kalau dia punya uang, emang ngerti gimana cara ngitung zakat? Ini pertanyaannya. Udah ngerti belum? Oke, kalau udah ngerti, ngerti skala prioritas zakat itu dikasih ke siapa? Kalau dia jadi ayah, emang ngerti cara didik anak? Artinya ada ratusan pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan kita dalam satu pekan, hadirin. Kita gak bicara satu bulan atau satu hari itu deh. Gimana ada pertanyaan? Gak ada. Mengatakan gak ada pertanyaan di hadapan orang yang berilmu, itu pun sebuah pertanyaan, hadirin. Kok bisa gak ada pertanyaan? Harusnya banyak pertanyaan, harusnya rebutan, harusnya sampai di cup, mohon maaf ya, udah gak ada waktu lagi. Oh iya, saya ngerti. Banyak hal yang kita belum tahu, cara menghadapi musibah, jadi orang yang ikhlas, apakah sikap kita udah benar atau tidak. Gimana cara bertobat? Sangat-sangat banyak pertanyaan, hadirin. Makanya rugi. Rugi besar dalam masalah ini. Jadi, dan tanya itu ibadah. Dan kalau nggak terjawab karena mungkin ahli ilmunya nggak tahu, kan bisa nggak tahu. atau waktunya habis gitu ya. Waktunya habis. Atau faktor-faktor lain, kita tuh udah dapat pahala karena mengamalkan ilmu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Itu hadirin Allah muliakan. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan ini hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting. Di antara ulama klasik itu ada yang berada di sebuah daerah beberapa hari. Seperti Sufyan Atsauri. Beliau pernah datang ke sebuah daerah 3 hari atau 3 malam. Dan selama 3 hari itu enggak ada satupun warga di sana yang bertanya kepada beliau. Ini Sufyan Atsauri hadir, alim besar, ulama klasik papan atas. 3 hari di sebuah daerah, nggak ada yang nanya. Lalu beliau sampaikan ke salah satu murid beliau yang bernama Ruwad bin al-Jarrah. Kata beliau, ayo kita bergegas keluar dari daerah ini. Ayo bergegas keluar dari daerah ini. Hadza baladun yamutu fihi al-ilmu. Karena ilmu itu mati di daerah ini. Ilmunya mati. Ilmu mati di daerah ini. Ilmu mati di daerah ini. Gitu hadir sekalian. Lihat, ulama gak betah. Bukannya senang, oh enak ya, mungkin saya bisa santai, nggak ada orang yang nanya. Justru orang, ulama nggak suka. Kenapa ya? Kok nggak ada perhatian? Bukan beliau ingin ditanya, bukan. Tapi ini menunjukkan nggak punya semangat untuk ilmu, nggak memuliakan, nggak punya kepekaan. Ayo kita pergi aja dari sini. Di sini tuh ilmu tuh mati gitu. Itu poin hadirin. Kita lanjutkan. Bismillah. Pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik. Hadirin yang Allah muliakan, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa anak kecil itu jika haji atau umroh ya misalnya, haji gitu, karena dibawa orang tuanya gitu, orang tuanya haji, anaknya dibawa, maka si anak dapat pahala. dan anak itu mengerjakan semuanya, dan mendapatkan pahala haji, tapi tidak menggugurkan kewajiban haji atas dia. Artinya nanti kalau sudah balik, haji lagi. Jadi kalau sudah balik, haji lagi. Karena haji diwajibkan kepada seorang muslim balik, akil balik gitu ya, dan mampu untuk bisa sampai di sana. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi anaknya dapat pahala. Makanya kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya, dapat pahala. Dan yang luar biasanya lagi jamaah sekalian yang Allah muliakan, bukan hanya anaknya, tapi orang tuanya juga dapat pahala. Makanya kan walaki ajrun, kamu juga dapat pahala. Jadi si anak kecil dapat pahala, orang tuanya dapat pahala. Makanya kalau kita baca riwayat-riwayat dari ulama klasik hadirin, salah satu kultur di tengah-tengah ulama klasik itu dulu, itu haji bersama anak-anak mereka walaupun masih kecil-kecil gitu. Jadi haji itu bareng anak-anak gitu loh. Makanya sampai sekarang kita lihat kan kalau haji, dan itu kayaknya seru banget gitu loh. Misalnya ada orang tua, lalu ayahnya sambil gendong anak pertamanya gitu, misalnya masih kecil-kecil, terus ibunya nuntun. Itu tuh pemandangan yang sangat luar biasa. Dan kita tuh, apalagi kita yang haji dan anak-anak kita ada di tanah air, lalu ditinggal di tanah air gitu kan, itu ngeliat kayak gitu kan langsung ingat anak. Apalagi kalau ibu-ibu ingat anak di rumah sedih gitu, nangis. Jadi memang pemandangan yang sangat indah hadirin. Pemandangan yang luar biasa. Dan itu tuh ternyata kultur para ulama kita dari dulu. Mereka tuh, nah kenapa? Karena ini na'am walaki haji, na'am walaki ajar. Si kecil dapat pahalanya dan kamu juga dapat pahalanya. Kan sebagian orang udah gak usah lah, percuma juga. Oh gak percuma. Tapi memang mungkin sekarang sulit gitu, karena kuotanya luar terbatas, animo sangat besar, antrian berpuluh-puluh tahun gitu lah. Gimana mau ngajak anak? Kita nih daftar sebelum nih si kecil ada dalam kandungan dan rahim istri saya, Pak Ustadz. Ya gak bisa lah. Sekarang setelah 10 tahun kita baru mau berangkat, daftarnya udah 11 tahun yang lalu misalnya gitu. Jadi kenapa gak bawa anaknya? Aduh, pas daftarnya anak belum ada di dunia, Ustaz. Oh iya ya, kan demikian. Bahkan di banyak daerah sekarang tuh anak lahir kalau bisa didaftarin tuh, didaftarin, dia baru berangkat nanti setelah dia nikah mungkin. Ada yang 20 tahun sekarang, ada yang 22 tahun, ada yang 25 tahun. Jadi daftarnya sekarang, nanti berangkatnya pas dia nikah insyaallah. Atau lama banget hadirin. Lama sekali dan sangat lama. Jadi hadirin yang Allah muliakan, kalau mungkin kan tentu saja. Kalau sekarang agak sulit di negeri kita ya. Kalau dulu kan udah mau berangkat ya berangkat aja udah. Nggak ada nomor antrian. Jadi itu yang perlu kita tanamkan. Yang terakhir hadirin Allah muliakan, lagi-lagi hadis ini menjelaskan bahwa orang yang membantu seseorang untuk mengerjakan ketaatan, maka dia dapat pahalanya. Jadi jangankan orang dewasa, ini bantu anak kecil aja, ngurus anak, ngurus seseorang yang melakukan ibadah, walaupun dia anak kecil dapat pahalanya. Kan anak kecil nih. Apalagi kan gitu, anak kecil. Kenapa? Karena namanya anak kecil, ketika haji atau umrah itu kan nggak bisa lepas dari orang tuanya. Orang tuanya harus ngurusin tuh ihramnya, nanti pas tawaf, sa'i, kan digendong gitu. Sa'i anak udah pegal, kan gendong, kan gendong. Wukuf, itulah. Gak mudah. Kalau tuh anak anteng pas wukuf, kalau anaknya rewel, aduh, pengen doa nih, ini anak rewel. Pas lagi asyik doa, tuh anak ngilang. Ah, kenal nyari lagi tuh. Maktab di apa? Di ubek-ubek gitu. Anaknya hilang, sorry. Hilang di Arafah kan mengkhawatirkan hadirin. Jangankan anak kecil, orang dewasa di Arafah, apalagi baru pertama kali ke sana ya, itu kan semua sama bisa. Orang tuh pertama kali ke sana masuk Arafah, yang mana maktab saya ya, kok kayaknya sama semua penampakannya. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi harus diurusin nih anak, harus dijaga. Gak mudah. Maka ketika diurus, maka dapat pahalanya juga tuh orang tua. Pahala. Na'am walaki ajar, kamu juga dapat pahalanya. Dan ini seperti hadis yang sebelumnya, yang mengurus orang yang keluar berjihad, berjuang, dan ngurus keluarganya. Kan gak mudah ngurus keluarganya. Nah, karena itu dapat pahalanya juga. Pahala amalan tersebut. Itu pelajaran besar bagi kita. Jadi kalau kita ngurusin orang yang beribadah, bukan ngurusin maksudnya orang ibadah kita kepoin, kita suudhonin, bukan. Jadi ini konotasi positif, bukan konotasi negatif. Jadi kalau kita urusin keperluannya, terus persiapannya, perlengkapannya untuk sesuatu ibadah apapun itu, disiapin perlengkapan, keperluan, kebutuhan, lalu nanti disampai di sana gimana, pokoknya saya urusin deh gitu. Saya akan urusin. Kalau misalnya udah dapat hotel belum? Belum, saya akan urusin ya hotel, nanti saya akan coba atur, kamu tinggal terima beres aja. Gitu loh. Kalau misalnya dia nggak pakai travel misalnya, oke, saya ngurusin. tenang aja. Itu demikian. Itu kalau haji atau umrah, wah dibantu aja. Atau selama di sana kita apa namanya, kita yang bisa diuruskan kita uruskan. Ada yang apa, ada orang yang kain ihramnya bermasalah, agak saya akan cari kain ihram santai aja, santai. Jadi sekali lagi, mengurusi orang yang sedang ibadah itu pahala besar, pahala besar. Keluarganya lagi-lagi diurusin, gitu, diurusin. Atau misalnya ada seorang guru kita atau ustadz kita lagi berdakwah di daerah kita, atau lagi ada urusan di daerah kita, kota kita, kita tahu, ah gimana kalau antum di sini, mohon maaf kalau boleh saya ngurusin ya ustadz gitu, izinkan saya ngurusin segala keperluan antum selama di sini. Mobil standby ya, kita misalnya gitu. Kita punya mobil. Ada urusan, mobil standby ya. Makanya kalau butuh mobil, tinggal pakai aja. Itu kita ada pahalanya semua, itu kita ngurusin. Itu kita ngurusin orang haji, kita ngurusin orang umrah, kita urusin guru kita, keluarga guru kita urusin orang-orang yang berdakwah, kita ngurusin orang yang lagi bantu orang, kita bantu ngurusin itu keluarga dokter yang lagi berada di garda depan gitu loh. Dan fokus aja nanti keluargamu, aku yang ngurusin. Oh itu pahala semua, dia pahala semua. Dan rugi, dan kondisi saat ini tuh banyak banget peluang pahala. Makanya kita tuh jangan ngelihatnya kayaknya peluang kerja tuh sulit ya Ustaz sekarang. Banyak orang PHK. Ya mungkin peluang kerja sedang sulit sekarang. Tapi peluang pahala justru Allah buka sekarang. Nah, kita kan terpuruk gara-gara ngelihatnya sisi duniawi aja. Ya sih lagi susah. Iya, kita gak meremehkan. Tapi bukankah ada salah satu hikmah, peluang pahalanya tuh gede hari ini loh hadir. Peluang pahala tuh besar. Ini yang harus kita renungkan. Banyaknya apa namanya orang yang wafat di tahun ini, itu kan banyak yang meninggalkan istri, meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Itu kalau kita bantu ngurusin mereka sampai Allah takdirkan mereka ke arah yang lebih settle, lebih stabil, mungkin bukan, nggak usah bicara jangka panjang, satu tahun ini aja biar mereka stabil dulu, itu kan luar biasa. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi ngurusin itu besar pahalanya. Kita cukupkan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.